telah memberiku cinta, telah memberiku sayang. Kau berjanji takkan meninggalkanku, selalu mencintaiku, selalu menyayangiku. Kau jatuhkan air mata ini, kau hancurkan semua rasa ini pada diriku. Ku terdiam dan membisu, telah ku rasakan sakit yang sungguh luar biasa. Kemarin kau masih milikku, bunga-bunga hariku, bintang-bintang malamku. Kau berjanji takkan meninggalkanku, selalu menyayangiku, tetap mencintaiku. Kau jatuhkan air mata ini, kau hancurkan semua rasa ini. Oh perihnya, kau terdiam dan membisu, telah ku rasakan sakit yang sungguh luar biasa. Menghilang begitu saja.